Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita akan melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil bab yang ke-31 dari kitabul wudu, bab atayammun fil wudu wal ghasl. Dan pada hadis yang pertama dari bab yang ke-31, hadis Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala beliau menukil kalamnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna fi ghusli ibnati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para wanita sahabiat yang mereka memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala meninggal, qadarullah, terjadi kekeliruan. Dan diingatkan oleh Abu Muhammad jazahullah khairah, kita sebutkan pada waktu itu Fikos Ibnatihi, yaitu Sofiyah. Dan qadarullah, kemudian kurang konsentrasi. Pada saat itu tatkala membaca hadis tadi, terlihat di Fathul Bari garisnya syarah beliau. Al-Hafidh memberikan ta'likan ay fi sifati gusibnatihi Zainab. Qadrullah yang terlihat bagian awalnya, ay fi sifah manantu annahu Sofiyah alai barik fi. Jadi yang betulnya Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala putri beliau meninggal, itu Zainab, dan seluruh putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Baik itu Zainab yang merupakan putri yang paling besar, begitu pula Ummu Kulthum dan Luqayyah, semuanya meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di bab berikutnya, bab yang ke-32, beliau memberikan terjemah bahnya bab iltimasil wudu atau iltimasil wudu idha hanatis shalah, bab mencari air wudu tatkala datang waktu sholat. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya al-wudu syaratun min syurut sihatus sholat. Wudu merupakan syarat dari syarat-syaratnya sahnya sholat. Maka tatkala datang waktu sholat dan telah wajib atas kita untuk melaksanakan sholat tersebut, maka wajib bagi kita untuk berwudu. Dan jika kita tidak mendapatkan air wudu, maka wajib bagi kita untuk iltimasnya, itu mencari air wudu tersebut. Dan kita jika mendapatkan air wudu, maka kita berwudu. Dan jika kita tidak mendapatkannya, maka baru kita beralih kepada at-tayammum, sebagaimana dalam hadis yang kita lalui di bab yang ke-32 ini. Dan seandainya kita tidak mempunyai wudu dan mendapatkan air yang dijual, kalau kita memiliki uang untuk membelinya, maka wajib bagi kita untuk membeli air tersebut untuk berwudu. Iltimas al-wudu, mencari wudu tatkala datang waktu salat, hukumnya wajib. Beliau berkata, wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha hadarat as-subhu faltu misalma falam yujad fanazalat tayammum. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan akan kita lalui mausulan di kisah safar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di safar tersebut, di antara bagiannya seperti yang disebutkan dalam hadis ini, tatkala datang waktu subuh, para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu mereka singgah tapi di tempat yang tidak ada air. Maka mereka mencari air untuk berwudu. Falam yujad, tapi qadarullah tidak didapatkan air untuk berwudu. Maka fanazalat tayam, turun ayat yang isinya syariah atayamum, syariah tayamum. Itu ayat di surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا فان كان منكم مرضى او على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من. Ini syariat tayamum, tatkala seorang tidak mendapatkan air, ima tatkala safar atau didapatkan air tapi dia dalam keadaan sakit. Kata fatayam memusai daun tayyiba, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah dengan debu tersebut wajah dan juga tangan kalian. Dan ini menunjukkan suhulah wa yusru hadaddin, kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam agama ini. Agama ini adalah agama yang mudah. Sehingga Allah katakan di kalimat setelahnya disebut, ma yuridullahu liyaj'al 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Karena Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat untuk kalian. Agama ini agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Jika dapat kesulitan, pasti terdapat padanya kemudahan. Kalau ada kesulitan, pasti di situ ada kemudahan. Dan setelah beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mu'allaqan, beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mausulan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdul ibn Yusuf huwa Tinnisi. Qala akhbarna Malik wa Malik ibn Anas an Isad ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas bin Malik anna al-qal ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanatu salat وحانت صلاة العصر فاتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فأضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت ما ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu telah datang waktu salat asr. Dan tatkala datang waktu salat asar, orang-orang mencari air wudu untuk persiapan salat. Falam yajidu, tapi qadarullah mereka tidak mendapatkan air untuk berwudu. Kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bejana air. Disebutkan ayat yang lainnya bejana kecil yang berisi air. Fawada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dalikal ina yada. Maka ketika datangkan bejana kecil yang berisi air, Nabi sallallahu meletakkan telapak tangannya di bejana air tersebut. Wa amara nas an yatawaddau min. Kemudian beliau merintahkan orang-orang berwudu dari air tersebut. Maknanya disebutkan setelahnya, kata Anas, aku melihat tatkala Nabi meletakkan telapak tangannya di bejana tersebut, yandu min tahti asabihi. Air itu memancar dari bawah jemari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta tawaddu min indi akhirin, sampai semua sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita lalui jumlahnya sekitar 80 orang dan juga saya muslim sebutkan antara 70 sampai 80 orang semuanya berwudu tanpa terkecuali, dan ini termasuk dari mukjizat dan alam min alami nubuwah, mukjizat dan tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Air memancar dari bawah jemari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan syahidnya dari hadis ini seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala datang waktu salat, kalau di hadis Aisyah salat subuh, kalau di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu salat asar. Para sahabat segera mencari air wudu untuk berwudu. Iltimasu wudu idza hanat as-salat. Materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fis Sahihain li Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dan pada pertemuan terakhir telah ambil hadis yang saya sebutkan di bab yang ke-88 dari Kitabul Ilm, itu hadis Abi Thalabah Al-Khushani radhiyallahu taala jurusun bin Nasir. Dan dari tersebut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala ditanya oleh Abu Thalab Al-Khushani radhiyallahu ta'ala tentang apa perkara yang dihalalkan untuknya dan apa yang diharamkan untuknya, dan ini pertanyaan yang sangat luas sekali maknanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan zubda atau khulasah jawaban dari pertanyaan tersebut dengan sabda beliau, al-birru ma sakanat ilai nafs wa atma'anna ilai al-qalb wal-ithmu ma lam taskun ilai nafs wa lam yatma'in ilai al-qalb wa in aftaka al-muftun. Yang namanya kebaikan itu adalah perkara yang membuat tenang dirimu dan membuat tuma'ninah hatimu, dan sebaliknya perkara dosa adalah yang membuat kamu tidak tenang dan membuat hati tidak tuma'nina. Wa in aftakal muftun. Yusuf, apa makna wa in aftakal muftun? Apa makna muftun? Ke belakang, Hamda, dibantu. Taib al-muftun jam'u al-mufti, sekalipun orang yang berfatwa menfatwakan hal tersebut, membolehkan perkara tersebut, tapi ketika engkau lakukan engkau tidak tenang, gelisah dengan hal tadi, atau dia mengatakan bahwasanya itu perkara yang tidak mengapa tapi engkau tidak tenang dengan hal tersebut, maka wal itsmu ma lam taskun ila nafs wa lam yatma'in ila qalb. Akan tapi seperti kita sebutkan masalah halal dan haram, Nabi katakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Perkara halal itu sudah jelas, perkara haram itu sudah jelas. Kita tinggal mempelajarinya, menuntut ilmu. Dan nanti dengan bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Akan tetapi seperti Nabi katakan, wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara kejelasan yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang bagi sebagian orang mustabihat, masih samar, tidak jelas baginya mana yang halal atau mana, termasuk dari bagian yang halal atau yang haram. Maka saat itu kita gunakan albirru masakat ila nafs wa atma'anna ila qalb wal ismu ma lam taskun ila nafs wa lam yatma'in ilaihi al qalb wa inaftaka al muftun. Kemudian dari sebut juga kita bisa mengkaidah tentang dua perkara yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari makanan, yaitu daging himar al-ahli. Tidak boleh kita makan daging keledai peliharaan. Begitu pula daging danabi minas siba, hewan buas, hewan yang bertaring dan taringnya digunakan untuk memangsa mangsanya. Dan kita ketahui bersama bahwasanya makanan, minuman, pakaian itu aslinya mubah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang mencipta untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Kita tidak boleh mengharamkan suatu makan atau minuman atau pakaian kecuali dengan dalil, kecuali dengan dalil. Dan di antara yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lahmu al-himaril ahli dan lahmu dinad minas siba. Kita lanjutkan bab setelahnya, bab yang ke-89 dari Kitabul Ilm, takhirul ijabah anis su'al, bab mengakhirkan jawaban tatkala mendapatkan pertanyaan. Dan ini sangat berkaitan erat sekali dengan bab sebelumnya, yaitu bab yang telah kita lalui di Kitabul Ilm, di bab yang ke-82, yaitu sidan at-talib al-muallim fi su'al wa tahinu fursah. Seorang yang ingin bertanya hendaklah dia mencari waktu yang tepat untuk bertanya. Jangan bertanya kepada seseorang tatkala dia dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan pikirannya tidak konsentrasi dikarenakan masalah yang sedang dia hadapi. Dan seorang mukti tatkala ditanya dalam keadaan dia tidak siap atau belum siap untuk menjawab tersebut, maka tidak mengapa dia mengakhirkan jawabannya, seperti akan kita lihat dalam bab yang akan kita baca. Kata beliau, ta'khir ijaban su'al, mengakhirkan jawaban tatkala mendapatkan pertanyaan. Qala Imam Abu Abdillah ibn Majah rahimahullah ta'ala, haddatsana Rashid ibn Sa'in ar-Ramali qala haddatsana Walid ibn Muslim qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Abi Ghalib al-Basri mashhurun bi kunyatihi wa ismuhu mukhtalafun fihi an Abi Umamah Sa'd ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun 'inda al-jamratil ula فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل فسكت عنه فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه فلما رمى الجمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب. فقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال كلمة حق عند سلطان جائر. هذا حديث حسن. وقد أخرج الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن حسن ابن أبش قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن يعلى يعني ابن زياد عن أبي غالب عن أبي أمامة قال حا وحدثنا رو قال حدثنا حماد عن أبي غالب به. Dari Abu Umamah Sudaib bin Ajlal al-Bahir radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melempar jamratul ula, jamrah yang pertama. Tatkala hajatul wada di hari Mina. Itu di hari Tashriq. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang melempar jamrah yang pertama. Kemudian orang itu datang bertanya, wahai Rasulullah, ayul jihad afdal? Wahai Rasulullah, jihad apa yang paling afdal? Fasa kataan. Akan tetapi Nabi ketika ditanya tidak seperti biasanya. Beliau diam, tidak menjawab. Kan sudah kita ketahui dari pelajaran kita di Kitabul Hajj bahwasanya ketika melempar jamrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau setelah melempar beliau bergeser sebelah kanan kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tawilan. Kemudian setelah itu melempar jamrah yang kedua. Kemudian beliau bergeser sebelah kiri kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tawilan. Setelah itu beliau melempar jamrah Aqabah, jamrah yang terakhir. Maka ketika beliau dalam keadaan sibuk seperti itu, ada orang yang bertanya, beliau tidak menjawab. Pasal kataan. Ketika selesai melempar jamrah yang pertama dan berdoa, beliau melempar jamrah yang kedua. Orang tadi bertanya kembali kepada Nabi SAW dan Nabi pun diam. Dan selesai melempar jamrah yang terakhir, baru Nabi SAW dalam keadaan beliau meletakkan kaki beliau di pelana kendaraan beliau, beliau berkata, aina sa'il? Setelah selesai dari melaksanakan jamarat, beliau bertanya, mana tadi yang bertanya tentang ayu jihad afdal, jihad apa yang paling afdal? Maka sahabat tadi mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah yang tadi bertanya. Maka Nabi menjawab, kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling afdal, kalimat yang benar yang disampaikan kepada penguasa yang zalim, penguasa yang jair. Ini hadis Abi Umamah Sudaib bin Ajlan radhiyallahu ta'ala. Sekali lagi berkaitan dengan adab talibul ilm, seorang talib ketika hendak bertanya mencari waktu yang tepat untuk bertanya sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia kehendaki. Dan sudah kita lalui asar sebagian salaf, Sa'id bin Jubair rahimallahu taala, ulama dari kalangan tabi'in, ketika beliau telah menyampaikan hadis, Ayyub As-Sikhtiyani meminta kepada beliau untuk mengulang hadisnya, tapi beliau meminta di waktu yang kurang tepat, sehingga Sa'id bin Jubair mengatakan bahwasanya aku tidak memerah setiap saat sehingga bisa diambil atau diminum susunya. Dan dalam hadis yang kita baca Abi Umamah ini, sebagian orang memahami bahwasanya makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir, bolehnya seseorang menjatuhkan kehormatan penguasa. Dan ini merupakan pemahaman yang batil. Pemahaman yang batil. Kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir, kalimat yang benar di sisi penguasa yang zalim, itu bukan berarti diperbolehkan untuk kita menjatuhkan kehormatan penguasa kita. Sudah kita ketahui bersama dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antara perkara yang harus diperhatikan adalah memuliakan, itu taat, dan menjaga kehormatan penguasa kaum muslimin. Dan perhatikan. Tidak diperbolehkan kita menjatuhkan atau menghinakan mereka. Kan datang hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diasanya dari sumber ilm, Nabi mengatakan man akrama sultan akramahullah wa man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan sultan maka Allah akan memuliakannya, dan barang siapa yang menghinakan sultan maka Allah akan menghinakannya. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya ketaatan hanya ada pada perkara-perkara yang baik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam masalah kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketaatan kepada penguasa. Yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak yang isinya perintah taat kepada penguasa. Akan tetapi jika memerintahkan kepada kemaksiatan, kata Nabi, faida umir bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Jika diperintahkan oleh penguasa dengan kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Dan kemungkaran yang terjadi dari manapun datangnya, wajib bagi kita untuk mengingkarinya, termasuk dari penguasa. Nabi mengatakan man ra'a minkum munkara. Ini bersifat umum, siapa yang melihat kemungkaran, nakirah fi siyaq asyarat. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ maka rubahlah dengan tangannya. فَإِلَمْ يَسْتَطِي فَبِلِسَانِهِ jika tidak mampu dengan lisannya. فَإِلَمْ يَسْتَطِي فَبِقَلْبِهِ dan jika tidak mampu dengan hatinya. وَذَلِكَ بَعْفُ iman. Akan tetapi bukan berarti sekali lagi menghinakan atau mencemoohkan atau menjatuhkan kehormatan penguasa. Oleh karena itu datang asar banyak dari sahabat Nabi Saleh bahwasanya perkara yang penting diperhatikan ketika memberikan nasihat penguasa dengan cara sir. Dengan cara sir, dan itu anja, itu lebih bermanfaat, dijaga kehormatan penguasa. Dan jika ada perkara yang perlu diperbaiki, maka disampaikan dengan cara sir. Jangankan penguasa kaum muslimin yang merupakan orang yang wajib kita taati dan muliakan, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam beserta saudaranya Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun alaihi laknatullah, orang yang sangat durjana, Allah katakan faqul lahu qawlan layyina, katakan kepadanya perkataan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru yakhsha, apalagi kepada penguasa kaum muslimin. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang khawarij, mereka menjatuhkan para penguasa di mimbar-mimbar masjid, atau mereka demo di jalan-jalan dan mereka jatuhkan dan mereka hinakan penguasa kaum muslimin, itu bukan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tuntunan orang-orang khawarij. Karena penguasa itu merupakan simbol tentang kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin itu ada pada penguasanya. Oleh karena itu datang asar salaf yang sudah kita ini di syarah Aqidah Tahawiyah bahwasanya situ nasana bi amrin zalim khairun min lailah biduni imam, atau bi amrin zalim khairun min lailah biduni imam. Kaum muslimin hidup 60 tahun kalau di bawah kepemimpinan penguasa yang zalim, itu lebih baik daripada hidup satu malam dengan tanpa pemimpin untuk kaum muslimin. Jadi wajib baik kita untuk menjaga kemuliaan mereka, akan tetapi bukan berarti mengikrarkan kemungkaran dan kedzaliman yang mereka lakukan. Kebaikannya kita dukung, kita taati, dan jika diperintahkan kemaksiatan kita tidak mentaatinya, tapi dengan tetap menjaga kemuliaan mereka. Dan dengannya insyaallah subhanahu wa taala akan terjaga kekuatan kaum muslimin. Adapun kalau kaum muslimin sudah menjatuhkan dan menghinakan penguasanya, di mana akan ada kekuatan untuk kaum muslimin? Bagaimana musuh-musuh Islam akan gentar terhadap kaum muslimin? Yang akan terjadi justru sebaliknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.